بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد إخوتي في الدين رحمني ورحمكم الله. Setiap kita tentu sangat menginginkan dan sangat berharap kepada Allah Azza wa Jalla agar kita hidup ini diridhoi oleh Allah dan dicintainya, dan pada akhirnya kelak dimasukkan ke dalam surga Allah. Itu keinginan harapan setiap kaum muslimin dan muslimat. Namun di satu sisi, Allah Azza wa Jal dalam sekian ayatnya di dalam Al-Quran dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di beberapa hadis yang sahih menjelaskan kepada kita bahwa setiap insan muslim atau muslimah yang mengikrarkan diri sebagai seorang mukmin itu tidak akan mungkin terlepas dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk menguji nilai kejujuran apa yang dia ikrarkan tentang iman tersebut. Makanya semakin seorang muslim atau muslimah itu kokoh di dalam berpegang teguh terhadap syariat Allah, bimbingan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, semakin ditambah oleh Allah ujiannya. Dan ujian yang paling berat yang Allah berikan, yang Allah timpakan adalah para nabi, kemudian para sahabatnya, kemudian di bawahnya dan di bawahnya. Demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ashaddal bala al-anbiya thumma as-salihun thumma al-amthal fal-amthal yubtala ar-rajulu ala hasabi dini fa in kana fi dinihi salabah zida fil bala. Ujian yang paling berat yang Allah timpakan kepada hambanya yaitu para nabi, kemudian para solihun, para sahabatnya, orang-orang soleh. Kemudian thummal amsal fal amsal. Kemudian di bawahnya dan di bawahnya. Seorang itu diuji oleh Allah sesuai dengan kadar agama dia. Semakin dia kokoh dalam berpegang teguh dengan syariat Allah, dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, bimbingan Allah dan Rasulnya, tunduk. Semakin tunduk dan semakin kokoh dalam berpegang teguh terhadap agama yang lurus yang mulia ini, syariat yang mulia ini, semakin ditambah oleh Allah ujiannya. Oleh karena itu, maka jazakumullah khair kepada pengurus, panitia dan pengampu dakwah di Tulungagung ini yang memberikan judul tema perjuangan panjang dalam meraih istiqomah. Sebuah tema yang Allahumma barik, artinya betul-betul kalaulah dikupas dan diterangkan niscaya memerlukan waktu yang sangat panjang pula. Namun inti dari apa yang diberikan kepada kita tema ini semoga terbahas. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, istiqomah dalam menjalankan agama Allah, syariat Allah, bimbingan Rasul, itu kan amalan yang bernilai baik. Amalan yang dicintai oleh Allah, amalan yang dihasung oleh syariat. Nah, tidak ada suatu amalan yang mulia. Nah, yang dengannya itu Allah mengangkat derajat seorang muslim, yang dengannya itu Allah memberikan pahala besar, yang pada ujungnya itu adalah surga Allah, termasuk amalan istiqomah ini kan terakhirnya Allah masukkan surga. Bagi yang betul-betul istiqomah di atas al-haq, Allah masukkan ke surga Allah. Itu kan semua amalan mulia, amalan baik. Ingat bahwa syaitan tidak akan pernah rela dan tinggal diam terhadap seluruh hamba Allah yang menginginkan kemuliaan hidup, kebahagiaan hidup, pahala diberi oleh Allah, tingginya derajat di sisi Allah, dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah, kecuali syaitan selalu menggoda dan mengganggu untuk menggagalkan itu semua dan merusak ibadah hamba-hamba Allah. Ini upaya maksimal syaitan kepada hamba Allah yang mau istiqomah di atas al-haq, banyak duri-duri tadi itu. Penghalang-penghalang istiqomah supaya gagal hamba Allah untuk istiqomah. Makanya betul perjuangan panjang dalam meraih istiqomah itu sangat betul. Panjangnya itu sampai akhir hayat kita. Hidup ini. Makanya semakin orang itu bertaat kepada Allah, semakin banyak amalan taat kepada Allah, semakin sempit pintu maksiat. Semakin orang itu iman kepada Allah, semakin sempit pintu kekufuran. Semakin banyak orang itu mengamalkan sunnah dari sunnah Rasulullah SAW, semakin sempit pintu penyimpangan syar'i, mukhalafah syar'i atau kebid'ahan. Dan seterusnya seperti itu. Dan sebaliknya, wal'iyadzu billah, ketika seorang itu banyak maksiat kepada Allah, maka sempitlah pintu ketaatan kepada dia. Nah, kita sekarang duduk di satu rumah dari rumah-rumah Allah ini, semoga malaikat mendoakan rahmat kepada Allah untuk kita, dan semoga binatang pun yang di laut turut mendoakan ampunan kepada Allah untuk kita. Dan semoga kita bagian dari apa yang Rasul sebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu syar'i, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Butuh perjuangan, pengorbanan yang panjang untuk meraih surga tersebut. Sekarang anak-anak kita, isma'u ayuhat tulab, dengarkan wahai para murid-murid dan anak-anakku, dimanapun antum berada, antum sekarang ini diuji dalam nuntut ilmu, dalam tarbiyah, dalam berupaya untuk menghiasi diri antum akhlak mulia, dalam upaya antum murojaatul ilm, dalam rangka antum menghafal Al-Quran dan Sunnah, dalam upaya antum terus ibadah kepada Allah, semangat birrul walidain, baik kepada ustadznya, pengajarnya, mudarrisnya, mematuhi peraturan ma'at yang baik, dan seterusnya, dan di hal-hal yang baik ini, sekarang antum sedang berbuat itu. Nah, syaitan tidak akan rela tinggal diem, antum baik dan terus istiqomah di atas itu. Wahai tulab, wahai abnai, Wahai talibat, antum dikirimi virus. Virus yang cukup mematikan. Virus yang cukup membuat antum berantakan. Antum patah semangat. Antum patah ibadah kepada Allah. Sudah mulai berkurang menurun semangatnya. Antum sudah mulai kasar dengan orang tua antum. Antum sudah mulai meninggalkan durus, tarbiyah, ma'had. Antum sudah banyak yang futur dengan sebab virus tadi. Antum sudah banyak yang akhlaknya na'udzubillah rusak sebab virus tadi. Ujian yang menghadang antum, rintangan yang menghadang antum sebagai thullabul ilm. Apa virus itu? Virus itu adalah gadget HP Android dan yang semisalnya. Ketika antum menggunakan HP Android, belum saatnya. Ketika antum memegang HP Android, salah mengoperasikannya. Hancur antum. Fakta yang menjadi bukti, fakta yang menjawab. Tatkala apa? Tatkala salah mengoperasikan, tatkala dia sibuk dengan itu, tatkala belum saatnya dia pegang. Fakta yang ada di lapangan di sekian ma'ahid negeri kita, Indonesia ini, sekian puluh tulab dikeluarkan dari ma'ahid. Sebab utamanya adalah memegang HP Android salah dalam mengoperasikan dan pegang belum pada saatnya. Apakah ada di antara antum yang usia 13-14 tahun pegang HP Android? Ditanya sama ustadznya atau sama pengampu dakwah tarbiyah yang ada atau musyrifnya. Akhi, kenapa kok antum terus pegang HP Android tersebut? Kenapa kok antum sibuk dengan itu? Saya lihat, ana lihat antum sudah mulai semangatnya melemah. Ana lihat antum sudah mulai ngelamun. Ana lihat terus seperti itu. Apa yang antum lihat? Apakah anak itu tadi menjawab, anu Ustaz, ana sedang download fatwa masyayikh. Anu Ustaz, ana sedang murojaah kitab-kitabnya Syekh bin Baz Utsaimin. Masya Allah Ustaz, manfaat sekali Ustaz, ilmu Ustaz. Dan ana selalu mendengarkan murattal Ustaz. Kira-kira demikian jawabannya. Seusia 13-14. Satu. Kedua, kalau betul apa yang disampaikan, kenapa kok patah semangat? Kenapa kok dikeluarkan dari ma'had? Kenapa kok dia mulai menjauh dari ma'had dan durus dan tarbiyah? Ini fakta. Bahkan di satu ma'had itu sekarang dikeluarkan 7, minggu depan 11. 11, satu ma'had. Terus lagi berapa waktu kemudian berlalu? 17, dikeluarkan semua. 17 loh. Kalau di sini sekarang dikeluarkan segitu, habis, tidak ada lagi. 7, 11, 17, habis. Itu satu ma'had. Sekarang 7, minggu depannya 11. Semua ketika kita tanya, sebabnya HP Android. Makanya perjuangan panjang dalam meraih istiqomah itu betul. Kita mau istiqomah di atas al-haq, di atas sunnah, di atas manhaj salafina soleh, di atas akidah yang lurus, itu yang nomor satu hidayah dan taufik rahmat dari Allah. Kemudian usaha kita yang dirahmati oleh Allah, usaha kita yang diberi taufik oleh Allah, usaha kita sehingga kita bisa istiqomah sampai akhir hayat kita. Sebaliknya kita dijauhkan oleh Allah dari segala penghalang istiqomah, itu juga karena hidayah dan taufik Allah kepada kita. Dan upaya kita yang diberi rahmat oleh Allah untuk menjauhi semua yang menjadi penghalang kita istiqomah. Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Gengsi. Gengsi, tidak mau menerima nasihat, itu bagian dari penghalang istiqomah. Sombong, batarul haq, wa ghamtun nas, itu juga demikian. Bukan hanya sekedar penghalang istiqomah sombong itu, yaitu batarul haq, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, tapi juga perusak ukhuwah. Malas, ini semua penghalang istiqomah. Al-kasilu yafutuhul khair, kata Imam As-Sa'di rahimahullah. Al-kasil yafutuhul khair, pemalas itu terhalangi kebaikan. Pemalas itu terhalangi kebaikan. Makanya kita harus apa? Tadi itu di samping kita mohon kepada Allah hidayah dan taufiknya, juga berjuang bersungguh-sungguh dalam meraih istiqomah. Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dalam Al-Quran, innal ladhina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Rabbunallah kemudian istiqomah di atas pernyataan tersebut, maka malaikat pun turun, para malaikat turun kepada dia sembari menyatakan malaikat tersebut, jangan engkau bersedih, jangan engkau takut dan jangan engkau bersedih hati. Mereka bergembira dengan surga yang disiapkan oleh Allah untuk kalian bagi yang menyatakan Rabbunallah kemudian istiqomah di atas pernyataan tersebut. Istiqomah di atas pernyataan Rabbunallah, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, yaitu istiqomah untuk selalu taat kepada Allah Azza wa Jal. Adapun Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyatakan istiqomah dalam ayat ini, kata beliau, addu al-fara'id, kalian tunaikan, kerjakan apa yang Allah fardukan atas kalian, yang Allah wajibkan atas kalian. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau menafsirkan istiqomah dalam ayat tadi, tumastaqamu, ialah akhlisul amal lillah, hendalah engkau mengikhlaskan amal hanya untuk Allah. Dari sini sudah ada beberapa penafsiran, ada tiga. Umar bin Khattab, yaitu istiqomah maknanya adalah terus tunduk taat kepada Allah. Sedangkan Uthman bin Affan itu menyatakan radhiyallahu anhu mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyatakan yaitu hendalah engkau menjalani apa yang Allah fardukan. Semua berkaitan. Semua berkaitan. Menjalankan apa yang Allah fardukan wajib ada padanya ikhlas. Taat kepada Allah wajib ada padanya ikhlas. Naam. Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan istaqamu ala mahabbatihi wa ubudiyatihi. Falam yaltafitu anhu yumnatan wala yusrutan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Innalladzina qalu rabbunallah tsummastaqamu ialah istiqomah di atas kecintaan Allah, di atas ibadah kepada Allah. Jangan menoleh ke kanan dan ke kiri ketika ibadah kepada Allah. Ikhlaskan murni hanya untuk Allah. Naam. Demikian muridnya pun Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan al-istiqamatu tata'allaqu bil aqwal wal af'al wal ahwal wan niyat. Istiqamah itu berkaitan dengan apa? Aqwal, ucapan-ucapan hamba Allah. Af'al, perbuatan-perbuatan hamba Allah. Ahwal, keadaan-keadaan hamba Allah. Niat dalam qalbu hamba-hamba Allah. Fal istiqamatu fiha wa wuku'uha lillah wa billah wa ala amrillah. Maka istiqamah itu di atas itu semua tadi. Naam, di atas ikhlas karena Allah. Naam. Demikian pula adanya istiqamah murni hanya untuk Allah dengan sebab Allah, di atas perintah Allah. Naam. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, a'zamul karamati luzumul istiqamah. Paling mulianya kemuliaan yang Allah berikan kepada hambanya adalah ketika hamba itu luzumul istiqamah. Terus menerus hidupnya dalam keistiqomahan sampai akhir hayatnya. Betul sekali kalau disebutkan perjuangan panjang dalam meraih istiqomah. Kenapa ya ikhwan? Seperti yang tadi disebutkan bahwa syaitanur rajim, syaitan yang terkutuk itu tidak akan rela kita istiqomah yang benar-benar istiqomah. Tidak akan rela. Terus diganggu tadi, dihalangi tadi dengan berbagai macam penghalang. Diseret lewat syahwatnya, diseret lewat nafsunya dan seterusnya, sehingga tidak bisa menjalankan istiqomah dengan benar dan baik ketika syaitan menguasainya, berhasil menggoda dan berhasil menyeretnya ke dalam langkah-langkahnya, langkah-langkah syaitan. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, huffatil jannah bil makari wa huffatin nar bisyahwat. Surga, jannah itu dikitari dengan sesuatu yang tidak disukai, dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai. Maksudnya apa? Maksudnya dikelilingi dengan sesuatu yang memerlukan pengorbanan, perjuangan. Nah, segala ibadah kepada Allah yang mendatangkan kemuliaan dan keutamaan itu perlu perjuangan dari kita. Di samping jelas nomor satu adalah taufik dari Allah dan hidayahnya, tapi memerlukan perjuangan dari kita. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai figur Nabi dan Rasul contoh rahmatan lil alamin, beliau betul-betul memberikan contoh yang terbaik kepada umatnya. Bukan sekedar beliau memerintah kemudian beliau meninggalkan perintah itu, bukan beliau ini kemudian melarang kemudian beliau melakukan, enggak. Tidak seperti itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memberikan contoh sekaligus beliau menerapkan semua itu. Makanya ketika tiga sahabat datang kepada istri Rasul tanya tentang bagaimana ibadahnya Rasul, dijawab tiga sahabat ini bilang, kalau gitu ana tidak akan pernah tidur semalam suntuk untuk ibadah terus. Sebagian kalau anak akan puasa terus, gak pernah buka. Satunya anak gak mau nikah sudah. Kenapa sampai sampai menyatakan demikian tiga sahabat ini ketika tanya tentang bagaimana ibadahnya Rasul kepada salah satu istri Rasul? Kenapa demikian? Saking semangatnya Rasulullah ibadah kepada Allah. Saking itunya sehingga sampai berinisiatif sampai menginginkan, wis kalau gitu anak sudah nggak akan tidur semalam suntuk, ibadah terus. Kalau gitu anak nggak mau nikah. Kalau gitu anak puasa terus, nggak mau iftar, nggak mau buka. Baru Rasulullah keluar datang dan menjelaskan bahwa beliau lebih baik dari kalian, lebih takwa kepada Allah. Naam, tapi aku pun sholat dan tidur. Demikian pula, aku pun puasa dan aku berbuka. Demikian pula, aku menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci kepada sunnahku, bukan golonganku, kata Rasul, bukan bagian dari caraku, manhajku, sunnahku, torikohku, bukan. Yang siapa? Yang membenci sunnahku, kata Rasulullah SAW. Yang tadi dikatakan sahabat, gak mau tidur, gak mau buka puasa terus, gak mau nikah, dan sebagainya. Dan Rasulullah ketika Ramadan bagaimana? Ramadan, masuk bulan Ramadan, semangat yang luar biasa. Diterapkan, dicontohkan. Dan ketika 10 hari yang terakhir, lebih semangat lagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan itu diajarkan untuk istri-istrinya, dibangun ke istri-istrinya untuk meraih Lailatul Qadar. Semangat yang luar biasa yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingat itu yang penting. Nah, itu makarih. Segala suatu upaya mendekatkan diri kepada Allah, ibadah kepada Allah, sholat subuh, dia bangun berarti kan sebelum subuh dia bangun. Karena keutamaan qobliyah subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya, belum lagi witirnya. Belum lagi qiyamul lailnya. Kalau qiyamul lailnya itu masih ada dua ibadah. Satu kesatuan ibadah tapi dua nilainya berbeda. Maksudnya apa berbeda? Seutama-utama sholat qiyamul lail setelah sholat fardu. Kemudian di dalam qiyamul lail ada witir. Nah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan witir, baik itu ketika safar atau tidak safar. Belum lagi ketika sholat subuh. Yang Rasul sebutkan, man sholat berdain dakhala jannah. Barang siapa yang sholat di waktu dingin, asar dan subuh, masuk surga. Itu perlu perjuangan, kesungguhan, keseriusan. Hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang pada tidur, dia sholat, dia mulil, diistighfar kepada Allah. Dia faham bahwa istighfar di waktu sahur, di waktu malam, waktu-waktu sahur, itu adalah amalan istighfar terbaik dari sekian waktu yang ada. Ciri khas orang mukmin yang Allah pilih dari hambanya, wabil ashari hum yastaghfirun, mereka di waktu sahur istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini bukan berarti gak boleh istighfar di waktu siang, bukan, tetap. Hanya saja ketika ulama ditanya, mana yang lebih afdol ketika waktu sahur membaca Al-Quran atau istighfar? Ulama menjawab bahwa membaca Al-Quran jelas punya nilai keutamaan, tetapi di waktu sahur afdolnya istighfar kepada Allah. Bukan tidak boleh baca Al-Quran, tapi afdol. Kenapa? Karena Allah katakan dalam Al-Quran, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka istighfar. Kapan itu? Malam kan? Nah, enggak disukai kan? Enggak disukai bangun malam. Enak-enaknya tidur. Nah, dia ibadah kepada Allah. Qiyamul lail, salat witir, istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Orang-orang pada muakan semua dia puasa. Orang-orang pada larut dengan syahwatnya, nonton bioskop ini itu, maksiat dihadiri, Wal'iyadu billah, acara-acara majelis syar'i dihadiri, bahkan kesyirikan pengnya banyak, dia tetap istiqomah di atas tauhid, tetap dia berada di rumahnya, tetap dia istiqomah di atas amalan sunnah, tidak larut dan mengikuti tadi itu. Surga, jannah, kata Rasulullah, dikitari dengan hal-hal yang makari. Dia punya harta, tidak dimakan sendiri hartanya, afwan, tidak digunakan dia sendiri. Dia tahu bahwa ini ada orang lain. Dia tahu dalam syariat bahwa sedekah itu pahalanya besar. Dia tahu itu semua. Antum tahu ketika kita meninggal. Nah, kemudian dimakamkan. Apa yang menyertai mayit ke makam? Yang menyertai mayit ke makam adalah amalannya, keluarga dan hartanya kembali. Balik. Kecuali harta yang dia infakkan fisabilillah. Kecuali harta yang dia betul-betul alokasikan untuk taat kepada Allah. Itu yang kekal, itu yang bisa diharap panenannya. Itu yang bisa diharap pahalanya di sisi Allah ketika ikhlas dalam mengeluarkan dan menginfakkan hartanya. Dia harus keluarkan. Kenapa? Karena bukan punya dia, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kan berat dia mengeluarkannya. Enggak suka dia mengeluarkannya. Kenapa? Karena manusia itu punya karakter cinta kepada harta. Kalau manusia itu lihubbil khairi la syadid, kata Allah, cintanya kepada harta itu sangat. Ketika cinta-cintanya kepada harta dikeluarkan fisabilillah, kan berat, artinya makari. Itulah yang ngitari surga. Nah, ditawari sesuatu pekerjaan misalnya yang hasilnya 2 miliar per bulan. Sebulan 2 miliar kerjaan itu tapi mengandung unsur riba, afwan, ditolak. Takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan ya khair, nanti kita infakkan. Infak apa? Infak dari hasil riba. Misalnya. Nah, Allah itu Maha Indah, tidak menerima kecuali perkara-perkara yang baik. Nah, tidak diterima oleh Allah sedekah min gulul. Sedekah yang dari penipuan dan yang semisalnya. Mana yang lebih utama? Sementara kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huffatin nar bisyahwat. Neraka dikitari dengan hal-hal yang seiring dengan syahwat. Sehingga perlu lihat halal haram, apa saja yang memperturutkan syahwatnya itu dituruti. Maksiat kepada Allah, harta yang haram semua diambil. Nah, kemudian wanita yang haram dilakukan, memandang, mendengarkan sesuatu yang haram, dia kerjakan untuk syahwatnya, untuk memuaskan syahwatnya, wal'iyadzu billah. Nah, makanya ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, istiqomah itu mahal. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, Al-Allamah An-Nahwi Muhammad ibn Ahmad Abu Bakar Al-Khainab Al-Baghdadi, seorang alim besar dalam bidang nahwu, itu seluruh waktu dia dipergunakan untuk belajar dan belajar. Yadrusu jami'a awqatih. Jadi waktu-waktu yang Allah berikan itu semua dipergunakan untuk mempelajari agama. Sampai terkadang hatta di jalan. tidak menyia-nyiakan waktu di jalan kecuali dia buka ilmu. Sampai suatu ketika beliau jatuh ke lubang, enggak lihat. Saking seriusnya buka ilmu di jalan itu, jatuh ke lubang kakinya, keprosok. Sampai kadang-kadang beliau ketika naik kendaraan, untuk yang ditunggangi kendaraan tersebut, saking serius fokus dengan ilmu itu, jatuh dari tunggangannya. Maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, itu semuanya ingin istiqomah. Saking kepinginnya hidupnya itu penuh dengan istiqomah. Kenapa? Karena beliau memahami tentang keutamaan dan kemuliaan istiqomah. Istiqomah itu mudawamatul haq wa isobatul haq. Itu hakikat istiqomah. Terus menerus di atas al-haq. Dan menepati al-haq. Itu hakikat istiqomah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Perlu diketahui, dalam kehidupan kita, untuk kita terapkan, agar betul-betul hidup yang kita lakukan ini betul-betul mulia, bermanfaat, untuk dunia dan akhiratnya. Salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sufyan ibn Abdullah Ats-Tsaqafi, dalam riwayat sahih Muslim, belum sahihnya, tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kuli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka wa fi harithi Abi Usama ghairaka. Qala kul amantu billah thumma istaqim. Kata Sufyan ibn Abdullah, ya Rasulullah, ucapkan kepadaku sebuah ucapan dalam Islam yang dengan ucapan itu aku tidak akan bertanya setelah ini selain engkau, kepada siapapun selain engkau. Jadi betul-betul menginginkan ucapan yang dengan ucapan itu membuat bahagia dunia akhiratnya gitu, dan memasukkan ke dalam surga Allah. Ingin sebuah ucapan yang ringkas tapi bermakna luas, yang dengan nasihat Rasul itu dia akan pegang teguh betul sampai akhir hayatnya, sehingga dimasukkan oleh Allah ke surganya. Itu yang diinginkan. Kata Allah, ucapkan amantu billah tsummastaqim. Engkau mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah dengan iman yang benar, kemudian kau istiqomah di atasnya. Itu yang akan membahagiakan kamu dunia dan akhiratmu. Itu yang akan mengantarkan kamu ke dalam surga Allah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Iman yang dimaksud di sini diterangkan oleh para ulama, di antara mananya adalah iman billah imanan shadiqan. Iman kepada Allah dengan keimanan yang jujur. Wal istiqamatu ala syar'ihi qadral wus'i wat taqah. Istiqamah di atas syariat Allah sebatas apa yang dia mampu. Yang dia kerjakan, yaitu huma ini berarti kembali kepada al-iman billah imanan shadiqan wal istiqamatu ala syar'ihi qadral wus'i wat taqah. Itu adalah tariqul falah wan najah fid dunya wal akhirah. Iman kepada Allah dengan iman yang jujur, istiqomah di atas syariat Allah, upaya maksimal sebatas yang dia mampu adalah jalan menuju keberuntungan dan keselamatan dunia akhiratnya. Waqad kana sahabatu min ahrasin nas ala su'alin nabi sallallahu alaihi wasallam amma yanfa'uhum fi dunyahum wa akhiratihim. Dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah generasi yang paling semangat untuk bertanya kepada Allah sesuatu yang bermanfaat kepada mereka dalam urusan dunia dan urusan agama mereka, akhirat mereka. Lah di dalam hadis ini Sufyan ibn Abdullah Ats-Tsaqafi, nah betul-betul semangatnya beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang yujihi wa yakfihi anil amal ukhra, amalan yang mencukupkan dia, amalan yang bisa menyelamatkan dia di dunia akhirat yang memasukkan ke surga Allah, yang artinya itu yang diinginkan. Nah, yaitu agar diberi oleh Rasulullah suatu amalan ilmu, ucapan, ungkapan yang sifatnya itu mencakup, menyeluruh, luas, yaitu dalam Islam. Dalam Islam yang dengan itu dia mencocoki dan menepati al-haq dan cukup dari amalan yang lain, dan menyebabkan dia selamat dari neraka Allah di hari kiamat. Nah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun juga menjawab dan menerangkan, yaitu ucapkan amantu billah tsumma istaqim. Kau ucapkan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamah di atasnya. Nah, ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, ucapan ini betul-betul sangat luar biasa ketika dia menyatakan amantu billah, betul-betul yakin dalam kalbu dia dalam menyatakan iman kepada Allah. Kemudian dawam thumma dawama ala hadzal iman, dia terus-menerus di atas iman tersebut. Wa anta mustaqim ala hadihi, dan engkau terus istiqamah di atas petunjuk Allah dan tuntutan dan konsekuensi dalam syariat Allah, dan istiqamah yang mencakup menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Dan itu engkau lakukan terus dalam kehidupan engkau di atas amalan yang soleh, maka Allah akan berikan hidayah kepada pelakunya ke jalan yang lurus, dan diberikan kabar-kabar gembira yang baik, yaitu supaya apa, tidak ada rasa takut dan sedih hidup ini. Di malaikat menjelang kematiannya turun kepada dia sembari menyatakan Allah takhafu wa la tahzanu, kau jangan takut dan jangan bersedih hati. Beri kabar gembira dengan jannah yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, maka kita semua tanpa terkecuali yang menginginkan najah, keselamatan dunia akhiratnya, yang menginginkan ampunan Allah, yang menginginkan kemuliaan dari Allah, yang menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pilihan kecuali kita terus istiqomah di atas al-haq. Istiqomah di atas al-haq, enggak ada pilihan lain. Enggak ada pilihan lain. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dari Thauban radhiyallahu an maula Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul menyebutkan istaqimu walan tuhsu wa'lamu anna khaira a'malikumus shalah wala yuhafizu 'alal wudhu'i illa al-mu'min. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian istiqomah walaupun kalian upaya maksimal dalam istiqomah, tetap kalian tidak akan sempurna. Gak mampu untuk mencapai target kesempurnaan istiqomah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah, sungguh amalan kalian terbaik itu adalah sholat, dan tidaklah menjaga wudu kecuali seorang yang mukmin. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, Islam mensyariatkan dan memerintah agar dalam segala urusan ketika kita beragama dan beribadah kepada Allah itu tawassut, jalan tengah, berlebihan tidak, mengurangi lalai tidak, abai tidak, berlebihan tidak. Dan terkadang seorang muslim itu saking semangatnya muncul ide atau perbuatan yang di luar bimbingan syariat, itu dianggap semangat padahal itu hulu, berlebihan. Iya kan, mungkin aja dia anak tak puasa wis, terus sahurnya bukannya nanti setelah isya, bukannya anak kuat kok maghrib labas masih kuat, wis biar maksimal laparnya, biar lebih utama, lebih mulia. Itu justru hulu, justru berlebihan, justru melanggar syariat gitu loh. Kalau secara nalar manusia mungkin saja, afwan, ana katakan kalau secara nalar manusia mungkin saja. Mungkin saja apa? Mungkin saja dia kuat sampai isya. Mungkin saja dia berpikir, oh, nah, sekalian lebih sempurna, lebih baik isya saja. Toh juga anak gak maksa, toh anak juga kuat, toh syariat memang seperti itu, artinya syariat harus berjuang gitu loh. Dari pikirnya dia. Apalagi ditambah salah lagi dan tambah fatal lagi ketika dia menyatakan itu lebih afdol. Lebih fatal lagi. Justru yang puasa sesuai dengan tuntunan Rasul inilah yang paling afdol dan paling benar. Ketika Rasul membimbing kepada umatnya supaya segera berbuka ketika sudah masuk maghrib terbenamnya matahari. Karena orang itu dalam keadaan baik terus-terusan selama dia menyegerakan buka. Dan Rasul memerintahkan untuk menyelisihi mereka orang Yahudi dan Nasara dalam berbuka. Mereka berbukanya itu ketika bintang-bintang sudah keluar, sudah melebihi maghrib jauh. Nah, satu masalah. Dua masalah disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah, seorang yang mau melempar jumroh ketika di Mina haji, orang jemaah haji itu kan lempar jumroh melempar. Jadi dia ada sumur, kayak sumur gitu, di tengah-tengahnya ada tiang, nah di situ melempar. Bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan 7 butir batu kecil, 7 butir batu kecil, doa bismillah Allahu akbar. Termasuk hulu dan melampaui batas ketika mereka menggunakan batu besar. Termasuk hulu dan melampaui batas ketika mereka ngelemparnya itu sambil afwan, sambil kata orang Jawa misu, mengumpat. Karena dia meyakini ngelempar setan, sehingga dia misu, ngumpat gitu sekeras-kerasnya. Kalau yang digunakan itu batu besar, kemudian tidak kena tiang yang di tengah itu kepala temannya yang di sana bocor karena lemparan batu. Dan itu kejadian, bukan kila wakol. Kejadian kalau ada di kamu kan setan, muamu sekolah kelarnya ngelempar, enggak kena tiangnya, kena temannya yang sebelah sana, kan melingkar itu. Hulu. Termasuk hulu juga ialah ngelempar dengan semua bahan. Apa yang dia dapat di sandal, kayu yang ada di bawah dilempari semua. Kita nyaksikan itu di bawah banyak sandal dan apa kayu-kayu, berarti mereka yang ngelempar. Kok sampai ke situ ke bawah? Dari mana itu sandal itu? Nah, ada juga termasuk hulu, dia meyakini batu yang untuk lempar itu dibasuh, disucikan. Ditanya kenapa kok dibasuh? Iya, lebih afdol karena bersih, ibadah. Ini siapa yang ngajarkan demikian? Nah, syaitan lewat jalur itu merusak ibadahnya hamba Allah Subhanahu wa taala, guru. Nah, syariat itu tawassut, la tafrid wala ifrat. Tidak abai lalai dan tidak pula berlebih-lebihan melampaui batas. Ini syariat Islam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu segala na'am perkara dalam Islam, amalan taat kepada Allah itu biqadar istita'ah dunat takalluf au tasyaddud, tanpa memaksakan diri atau berlebih-lebihan. Begitu. Banyak praktek ibadah yang kita lihat ya. Nah, mereka yang berlebih-lebihan di dalam praktek ibadah itu diantaranya ketika sujud itu sampai hampir mau tiarap. Saking, menurut dia, saking ini kita harus jauh jaraknya antara perut dengan ini, antara tangan dengan ini, tempat sujud, sampai mau seperti mau tiarap dia. Nah, alasannya ini lebih semangat. Nah, dan masih banyak menyambut, menghormati tamu, hukumnya wajib. Karena Rasul menyatakan, man kana yu'min billah wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka muliakan tamunya, wajib hukumnya. Cuman dilarang oleh Rasulullah takalluf. Nuhina anit takallufi. Kita dilarang untuk memaksakan diri. Suatu yang kita tidak punya, sampai pinjem-pinjem, sampai walhasil, sampai memaksakan diri di luar jauh kemampuan dia, itu tidak boleh. Apa yang dia mampu dan memberikan yang terbaik untuk tamunya, tafadhol. Yang dia mampu dan memberikan terbaik untuk tamunya, tafadhol. Karena ikramud dhaif, memuliakan tamu, itu amal yang mulia. Naam. Ikhwan rahimahullah wa rahimakumullah. Dalam hadis ini disebutkan tadi bahwa istaqimu, ini perintah untuk istiqomah di atas jalan yang lurus, jalan petunjuk Allah dan Rasulnya, dan ini merupakan tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Istiqomah di atas ucapan la ilaha illallah dengan menunaikan hak la ilaha illallah dan menunaikan perintahnya, menjauhi larangannya, ridho terhadap apa yang ada pada la ilaha illallah. Juga istiqomah itu engkau mengikrarkan apa yang telah Allah perintahkan kepada kalian dan kalian menyanggupi. Astu birabbikum qalu bala. Itu semua ya, istiqomah di atas ucapan kalian bala itu. Walan tuhsu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Walan tastati'u an ta'uddu wa tastakmilu kulla wujuhil khair wat ta'at bihaulikum wa kuwatikum wala bi ijtihadikum wastita'atikum ballan tutikuhu. Apapun yang kalian lakukan dengan maksimal upaya sungguh-sungguh untuk istiqomah, sebenar-benar istiqomah secara sempurna, kalian gak akan mampu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diterangkan oleh para ulama, kalian gak akan mampu untuk menyempurnakan semua sisinya. Ketaatan dengan upaya kalian, kekuatan kalian, kesungguhan kalian, kemampuan kalian, gak mampu kalian untuk 100% murni istiqomah total. Nah, begitu. Jadi terus bagaimana? Ya tetap usaha maksimal dengan memohon kepada Allah pertolongannya. Wa husnur roja'i ma'afihi minal khuf minhu. Dia terus berharap kepada Allah apa yang diamalkan. Di satu sisi khawatir untuk tidak diterima amalan tersebut. Kemudian ketahuilah bahwa sebaik-baik amalan kalian adalah sholat. Karena itu menghadap kepada Allah, khusyuk, merendah diri kepada Allah, tunduk kepada Allah, takut kepada Allah, termasuk amalan yang paling afdol yang ada pada gerakan sholat itu adalah sujud yang haram diberikan kepada selain Allah. Sujud itu haram diberikan kepada selain Allah, siapapun dia, hatta orang tua kita. Dalam menghormati, tidak boleh sedikit sujud. Haramun. Hanya Allah saja. Nah, untuk praktek, sujud hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Lah, sholat ini memiliki sekian keutamaan tadi. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, maka kita berupaya sebagaimana supaya maksimal. Itu. Supaya maksimal. Dari apa yang Allah dan Rasul terangkan dalam ayat dan hadis-hadis yang sahih, itu kan kerjakan. Istiqomah di situ. Nah, dan tidaklah menjaga wudhu kecuali orang mukmin. Artinya tohar dari hadas tidak bisa menjaga kecuali orang mukmin. Iya, nam. Ketika dia imannya jujur, imannya benar, wudhu itu termasuk asyrafut ta'at. Wudhu termasuk amalan yang paling mulia. Di situ ada masyakoh, sesuatu yang menyulitkan dia, memberatkan dia, terutama ketika musim dingin. Dan sebaik-baik pekerjaan yang tidak dijaga itu semua kecuali betul-betul kejujuran dia kepada Allah dan iman dia kepada Allah. Nah, dari keutamaan apa yang telah Allah perintahkan. Makanya di dalam hadis ini ada faedah anjuran dukungan untuk istiqomah di atas jalan yang lurus sembari mohon pertolongan kepada Allah. Dan menjaga wudhu termasuk ciri dari ciri-ciri orang mukmin. Demikian pula ketika menjaga sholat dan termasuk amalan yang paling afdol, menunjukkan keistiqomahan dia. Ya kan? Karena istiqomah itu sesungguhnya Rasul sebutkan dalam hadis saddidu au qaribu, hendaklah kalian berucap sadat, berbuat sadat atau mendekat diri kepada asadat. Apa asadat? Kebenaran. Ketika seseorang muslim itu berusaha untuk melakukan kebenaran, apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah yang hak dia kerjakan terus menerus, itu istiqomah. Tentu diikhlaskan kepada Allah Ta'ala. Nah, sholat, sholat itu bagian dari amalan yang dengan itu seorang muslim semoga istiqomah. Karena amalan yang langgeng, yang terus menerus dilakukan. Oleh karena itu ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, sampai-sampai disebutkan dalam hadis Ummul Mukminin yang diriwayatkan Bukhari dalam sahihnya, Nah, Rasul sebutkan saddidu wa qaribu wa'lamu anna lan yadkhula ahadukum amaluhu al-jannata. Naam. Wa anna ahabbal a'mal ila Allah adwamu wa in qalla saddidu. Hendaklah kalian berucap sadat. Naam, berucap ucapan yang benar, berbuat perbuatan yang benar, meyakini dalam Islam keyakinan yang benar, itu sadat. Wa qaribu, dan mendekatlah kalian kepada kebenaran. Karena tidaklah salah seorang di antara kalian itu masuk ke surga hanya karena amalannya. Sampai sahabat bertanya, walau anta ya Rasulullah, walaupun engkau ya Rasulullah, walaupun anak, kata Rasul, cuman anak, ya, aku ya Rasulullah, oleh Allah diliputi dengan rahmat dan keutamaannya. Ini bedanya. Makanya, kata Rasulullah, sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang adwa muha wa in qalla. Amalan yang adwa muha wa in qalla. Amalan yang dawam. Terus-menerus langgeng walaupun sedikit. Daripada banyak, tapi tidak langgeng. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di sini perlu kita ketahui bahwa naam, apa yang kita ketahui di dalam syariat ini jangan kita abaikan. Apa-apa yang baik tentunya kita rebut, kita raih, kita berlomba-lomba untuk menjalaninya. Sebaliknya, ketika buruk, jelek, dosa, maksiat kita tahu, segera meninggalkannya. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kita, kata beliau, kalau mendengar atau membaca perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala atau larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian pula dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tak kala kita mendengar perintah dari Allah atau Rasulnya, pertama kali yang kita lakukan mengimani, meyakini kebenaran perintah tersebut. Setelah itu mengamalkan segera. Itu yang paling utama dan pertama tatkala kita mendengar, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, atau membaca perintah Allah dan Rasulnya, mengimani, membenarkan perintah tersebut, kemudian segera melaksanakan, jangan tanya pahalanya berapa. Pahalanya apa? Jangan tanya itu. Itu nanti. Yang penting paling pertama, diyakini, diimani kebenaran perintah tersebut, kemudian diamalkan segera. Sebelum ada penghalang antara kita dengan amalan tersebut, sebuah penghalang yang akhirnya kita enggak bisa ngamalkan. Penghalang yang paling top ya syaitan. Ya takut-takuti. Jangan nanti uangmu habis, hartamu habis. Nanti buat makan anak istri apa? Anu sampai enggak jadi infak. Bisa, padahal infak bisa bila itu sedekah itu, kata Rasulullah, mana kosot sedekahun min mal. Sedekah yang disedekahkan itu tidak berkurang hartanya itu, malah bertambah. Nah, belum lagi keutamaannya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara faedah dan keutamaan orang bersedekah fisabilillah, ikhlas karena Allah, adalah menolak bala. Adalah menolak ain. Ain, mata, pandangan mata. Adalah menolak orang yang hasad. Itu keutamaan. Dampak positif orang yang bersedekah fisabilillah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di sini penting kita untuk ya mencari ilmu, enggak ada lagi kecuali ilmu yang harus kita tuntut sehingga amalan kita benar. Ketika benar, istiqomah di atasnya terus sampai akhir hayat kita. Mudawamatul haq, langgeng terus menerus dan melakukan al-haq yang datang dari Allah Azza wa Jal dan terbimbingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, hal yang juga perlu kita ketahui bahwa sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia yang datang dari Allah dan Rasulnya, kalau kita tidak mau bersegera, kalau kita tidak terbiasa untuk bersegera, ini akan wal'iyadubillah akan banyak pengaruh buruk. Pertama, jelas bukan dari amalan para sahabat dan tabi'in menunda-nunda amalan. Makanya kata para ulama salaf, iyyakum wattaswif. Coba, hati-hati kalian, jauhi kalian dari taswif. Apa taswif? Nanti aku akan berbuat demikian kalau sudah dulu. Saufa af'al kadza, saufa u'ti kadza, saufa saufa terus. Nanti aku akan, itu paling dibenci oleh para ulama salaf. Sampai dibilang iyyakum wattaswif. Kedua, Ibnu Mas'ud mengajarkan kepada kita, ta'awwadul khaira fa innamal khairu bil 'adah. Kalian harus membiasakan berbuat baik ini. Kalau mau nunda-nunda, abai, lalai, akhirnya terbengkalai. Sementara dari para ulama salaf, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, wa ala ru'usihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak ada yang seperti itu. Menunda-nunda itu. Ta'awadul khair, fa innamal khairu bil 'adah, kalian biasakan berbuat baik, kata beliau. Karena kebaikan itu diperoleh dengan pembiasaan. Sungguh alangkah mulia dan bahagianya seorang muslim atau muslimah diberi oleh Allah hidayah dan taufiknya untuk selalu istiqomah di atas al-haq, istiqomah di atas ta'atillah, di atas ikhlas kepada Allah, di atas amalan soleh. Makanya untuk meraih itu perlu perjuangan panjang. Perlu perjuangan panjang sehingga kita dalam hidup ini betul-betul dikategorikan, digolongkan oleh Allah deretan orang-orang yang bersyukur. Karena orang yang bersyukur itu ialah orang yang mempergunakan seluruh nikmat yang Allah berikan kepadanya di atas taat kepada Allah. Itu orang yang syakir. Diberi nikmat ilmu oleh Allah, ilmu agama Allah, tahu ini halal, ini haram, diperuntukkan untuk taat kepada Allah. Dia jalani perkara-perkara yang baik. Di atas ilmu mengharap itu dari Allah dan pahalanya. Dia tahu perkara yang haram, dia jauhi di atas ilmu, takut hukuman Allah. Seperti itu. Dia diberi waktu oleh Allah, dipergunakan untuk taat kepada Allah. Diberi kesehatan, nikmat itu untuk taat kepada Allah. Tidak ada nikmat yang Allah berikan kepada hambanya kecuali hambanya itu mempergunakan nikmat itu di atas taat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan ikhlas, itulah orang yang syukur. Dan sebaliknya, wal'iyadzubillah, nah, seorang mukmin yang menginginkan ridho dan pahala dari Allah, itu takut terjatuh pada kufur nikmat. Kufur nikmat itu ialah kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, sama dia dibuat untuk maksiat kepada Allah. Sehat, waktunya, kesehatan yang diberikan untuk perbuatan maksiat kepada Allah, wal'iyadzubillah, itu kufur nikmat. Dan Allah ancam dengan ancaman yang berat, sebagaimana yang syukur kepada Allah diberikan nikmatan yang luas dan lapang oleh Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, kata Allah. Kalau kalian syukur, berarti kalau kalian mempergunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian, niscaya Allah tambah kenikmatan satu di atas kenikmatan yang lainnya. Namun ketika engkau kufur terhadap nikmat-nikmat Allah, yaitu mempergunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian untuk maksiat kepada Allah, dosa dan yang dilarang oleh Allah, sesungguhnya siksaanku pedih, kata Allah. Makanya kata Abu Aliyah rahimahullah, kullu ni'matin an'amallahu alaik la tuqarribuka minallah fahiya baliyah. Segala nikmat yang Allah berikan kepada kalian, namun nikmat itu tidak mampu untuk mendekatkan diri kalian kepada Allah, tidak mampu untuk taat kepada Allah dengan nikmat tersebut, itu bala buat kalian. Maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, mari kita semua berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar kita selalu istiqomah di atas syariat Allah, di atas keikhlasan kepada Allah, di atas amalan soleh, dan selalu sampai akhirat kita, dan selalu kita introspeksi diri dalam hidup, apa yang memang kita salah yang berkaitan dengan hak Allah, kita tobat kepada Allah untuk berbenah diri. Apa yang salah sesamanya, kita minta maaf, mohon dihalalkan, dan terus memperbaiki diri dan berbuat baik kepada saudara kita. Apa yang memang di atas sunnah, kita mohon kepada Allah untuk istiqomah di atasnya, di atas al-haq. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Wal ilmu indallah. Kita istirahat sejenak. Semoga Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya untuk selalu istiqomah. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.